Gimana sih? Hah? Ini mukanya habis itu gitu toh? Hah? Ini mukanya iya, habis itu. Ngambil sih. Oke. Okay. Soalnya di bagian lantai 2. Geser gak apa-apa. Geser gak apa-apa. Iya geser. Oke. Diikat lah, soalnya ikat tali ya. Harus tali ya, gaya. Kalau single, itu kan? Ini saya single. Kalau diikat. Kita lihat sih. Kalau kenal sama Mas Rizky silahkan. Saya Kalau kan dia itu kan ada Insyaallah dalam jam 2, 10 menit lagi kira-kira kita akan mulai kajian kita untuk sesi yang kedua pada hari ini, pada hari pertama. Insyaallah kita akan mulai jam 2 sampai pukul 3. Nanti pukul 3 kita sholat asar ya. Karena jamaahnya pukul 3, jadi mungkin jam 3 kurang 10 kita azan. Habis itu siap-siap untuk sholat asar pukul 3 jamaahnya. Setelah sholat asar kita lanjutkan materi sekitar setengah jam. Terus tanya jawab 15 menit. Jadi insyaallah pukul 4 kita selesai acara. Ya, pukul 4 insyaallah selesai acara. Nah, demikian. Jadi mohon bersiap-siap yang masih di toilet ataupun di bawah untuk menuju ruangan daurah masing-masing. Gracias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan semangat walaupun sedikit agak nanti pada siang hari ini untuk melanjutkan sesi kedua pada daurah Tokyo ke-9 untuk hari pertama pada hari ini. Insyaallah untuk hari kedua kita akan bahas tentang keutamaan mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Ini juga terkait dengan materi pada sesi pertama tadi tentang bagaimana kita harus memiliki ilmu dan sumber-sumber ilmu itu berasal dari Rasulullah dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sekedar mengingatkan untuk ikhwan yang masih berada di luar ataupun akhwat yang masih belum siap untuk segera siap-siap. Ya, mungkin untuk ikhwan tidak maju aja ke depan, lagi. Kami sedikit mengimbau juga untuk ikhwan dan akhwat sekalian, bagi teman-teman yang ingin berinfak untuk daurah kita kali ini, terserah dalam bentuk apa saja, silakan menghubungi panitia, apakah itu berupa makanan atau minuman, saling berlomba-lomba gitu ya, untuk baik-baik. Demikian saja insyaallah kita akan mulai sampai pukul 3:10, 3:50 nanti dilanjutkan setelah sholat asar maksimal pukul 4 kita selesai untuk sesi yang kedua. Pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي رحمني الله وإياكم sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya syariat Islam itu dasarnya yaitu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al Imran ayat 109 dan 100, Ya ayyuhalladzina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengikuti, mentaati sebagian orang-orang yang telah kami berikan kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian dari keimanan kalian kembali kepada kekafiran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian kafir sementara kalian masih dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah wa fikum rasuluh. Dan di antara kalian ada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah, berarti dia telah mendapat hidayah, ke jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana keinginan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Di sini disebutkan bahwasanya in tuti'u fariqam minal ladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafir. Seandainya kalian mentaati sebagian orang-orang kafir, maka mereka ingin, keinginan mereka yang pertama sekali dari kalian adalah agar kalian kafir, meninggalkan Islam. Itulah orang kafir. Nah, Allah juga menyebutkan kal Yahud wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan pernah ridho kepada kalian jika kalian mengikuti agama mereka. Dalam ayat yang tadi yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, kalau kalian mentaati sebagian orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, mereka akan mengembalikan kamu dari keimanan pada kekafiran. Dan Allah menyebutkan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana mungkin kalian bisa kafir sementara ayat-ayat Allah masih tetap dibacakan kepada kalian? Satu. Wa fikum rasul. Di antara kalian ada rasulnya. Para ulama jelaskan ya khafidin rahimahullah wa iyyakum bahwasanya dalam ayat ini ada beberapa faedah, ada beberapa pengertian yang bisa kita simpulkan dari ayat ini. Yang pertama ya Habibin, bahwasanya ismatu atba'il wahyaini minal kufur. Mereka yang mengikuti dua wahyu, artinya Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dipastikan akan terbebas dari kekafiran. Artinya begini, Khofidin, perhatikan. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatun. Bagaimana mungkin kalian kafir selama ayat-ayat Allah masih dibacakan kepada kalian? Itu maksudnya Quran. Ya, wahyu yang pertama, Quran. Wa fikum rasul. Sementara di antara kalian ada rasulnya. Kalau kita kan sekarang enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang ada adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatiddin, selama seorang muslim berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk apapun dia, pasti dia akan terbebas dari kekafiran. Dia akan terjauh dari kemurtadan. Mungkin dia melakukan kemaksiatan atau begitu. Namun ikhwatiddin, Allah menjamin selama dia Quran dan sunnah, pegangannya Quran dan sunnah, untuk murtad ikhwatiddin itu sangat jauh, dan Allah Subhanahu wa taala menjaminnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Permasalahannya kan bahwasanya di antara kalian ada para rasul. Di antara kalian ada rasulnya. Sementara Rasulullah itu hanya ada berada di antara para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat bagaimana? Okelah, ketika Rasulullah masih hidup, bolehlah ya. Para sahabat tidak akan ada yang kafir. Tidak akan ada yang murtad. Permasalahannya bagaimana? Macam kita-kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 14 abad yang lalu. Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, ikhwatiddin? Rahimanallahu wa iyyakum. Yang kita lakukan adalah kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi sesi pertama kita jelaskan bahwasanya mereka yang berwudu karena wudunya dia lakukan berdasarkan sunnah Rasulullah, dia mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana cuci tangannya? Begini Rasulullah. Gimana sholatnya? Dia pelajari hadis Rasulullah. Begini cara Rasulullah. Sehingga ketika orang bertanya, "Mas, kenapa begini sholatnya?" Begitulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang yang terlihat Rasulullah, kita katakan apa? Ini hadisnya yang sahih. Itu ikhwatiddin. Jadi yang ada bersama kita itu sekarang adalah bukan zat Rasulullahnya, tapi sabda-sabda beliau. Mereka yang senantiasa berada di tengah-tengah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia itu seolah-olah berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum rasul, dan di antara kalian ada rasul. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Ada satu hadis mungkin pernah dengar ya. Nanti di akhir zaman salah satu tanda-tanda kiamat besar apa? Dajjal. Ya. Siapa? Dajjal. Siapa Dajjal? Ya Dajjal. Jangan kata, ini Pak Ustadz sebelah. Dajjal. Baik. Ada yang mengartikan Dajjal itu Amerika. Ada yang mengartikan Dajjal itu Sipula. Dajjal itu manusia. Yang sekarang masih dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ikhwatiddin memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana dia itu bisa menghidupkan yang mati dan bisa mematikan yang hidup. Kalau dia mendatangi satu kampung yang kampung tersebut kering kelontang, jika penduduk kampung tersebut beriman dengan Dajjal, maka ini langsunglah kampung tersebut menjadi subur. Itulah dia. Kalau dia datang ke kampung yang subur, dia ajak beriman dengan si Dajjal supaya dia mengakui si Dajjal Tuhan. Gak mau di kampung, langsung di kampung menjadi kering kerontang. Atau saya yang sana. Iya, begitulah kekuatan Dajjal. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan seperti itu sebagai apa namanya? Sebagai ujian bagi kaum muslimin. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu dengar ada Dajjal, jangan coba-coba mendebat dia. Kadang-kadang saya ini kan alim, mendebat Dajjal, yang tahu dia dulu. Biar buka rahasia-rahasia dia, aku singkap kebatilan dia. Belum tentu. Jangan-jangan beriman dengan Dajjal. Ikhwatiddin, tentara Dajjal menangkap seorang penduduk Madinah. Seorang pemuda. Dan dipaksa Dajjal untuk beriman dengan si Dajjal. Ini harus ada kisah-kisah. Kalau siang ini gak pakai kisah, ngantuk. Dajjal ini memaksa pemuda ini untuk beriman dengan si Dajjal agar si pemuda ini mengakui si Dajjal itu adalah Tuhan. Kemudian pemuda ini gak mau. Pemuda gak mau. Lantas Dajjal belah dua nih orang. Bayangkan, dia belah dua. Kemudian, untuk menunjukkan bahwasanya orang ini sudah terbelah dua, si Dajjal pun jalan di tengah-tengah dua potongan tersebut. Ini bukan sulap ya. Betulan. Setelah itu, Dajjal satukan lagi orang ini. Dan dia katakan, kum, bangun. Bangunlah pemuda ini. Kata si Dajjal, gimana sekarang? Ente masih beriman gak aku itu Tuhan? Tadi kamu sudah, kamu mati tadi kan? Enggak hidup lagi. Tadi kan kita apa melihat kisah Nabi Ibrahim. Kalau salah satu hujahnya Nabi Ibrahim, kalau sesungguhnya Allah itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kasat Namrud, kalau anak Uhi wa Umid, aku juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dajjal betul-betul. Bukan seperti si Namrud. Ya. Ini betul-betul. Dia matikan, dia hidupkan. Bukan satu dia matikan, satu dia bunuh, satu dia biarkan hidup. Bukan itu artinya, mematikan, menghidupkan. Dajjal ini benar-benar mematikan dan menghidupkan. Allah beri dia kekuatan seperti itu. Sudah dimatikannya ini orang, dihidupkan lagi. Gimana? Masih beriman? Masih gak mau juga beriman? Apa kata pemuda ini? Demi Allah, sekarang aku lebih yakin kamu itu Dajjal sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyelamatkan pemuda ini? Ilmunya tentang hadis-hadis yang dia baca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ikhafidin, kaum muslimin itu akan mudah ditipu oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Tiba-tiba datang ngaku Imam Mahdi. Iya kan? Saya pernah kedatangan Imam Mahdi di Medan. Saya pun heran. Di Medan. Dan bukan Imam Mahdi yang datang, dia utus menantunya. Dia utuslah menantunya datang ke pesantren saya waktu itu, pasti pesantren. Ini Pak, kami berdakwah supaya Bapak mengikut kita. Mertua saya itu Imam Mahdi. Oh begitu ya, Imam Mahdi hebat juga. Baru kali ini juga saya dengar Imam Mahdi itu ada di Martubung. Martubung daerahnya. Oh begitu. Jadi saya tanya, Bapak tahu ciri-ciri Imam Mahdi? Katanya, memang siapa Pak nama mertua Bapak yang Imam Mahdi? Sapi. Oh Sapi. Iya. Orangnya orang Jawa. Oh orang Jawa. Bapak tahu ciri-ciri Imam Mahdi itu bagaimana? Ya ceritalah begini, begitu, begini, begitu. Ini ada hadisnya tentang Imam Mahdi. Kebetulan kita bertemu di situ dengan utusan si Imam Mahdi ini. Menantu Imam Mahdi. Kita temunya di maktabah, di pustakaan. Saya turunkanlah beberapa buku. Sahih Muslim. Yang Arabnya. Pak Ustaz tolong nih baca ini di hadisnya tentang Dajjal. Tentang Imam Mahdi. Saya gak bisa bacanya Pak. Oh begitu. Berarti utusan Imam Mahdi gak bisa baca. Gak bisa bahasa Arab. Saya bacakanlah, Pak. Ini hadis yang gini. Imam Mahdi itu namanya, kata Rasulullah, seperti namaku. Sementara nama mertua bapak, Sapi. Dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dan keturunannya, dia keturunan dari keturunanku, yaitu Fatimah. Bukan orang Jawa, Pak. Jadi, Khofiddin, terdiamlah orang ini. Kenapa? Kita punya datanya, ya Khofiddin. Kita punya datanya yang sahih dari Rasulullah SAW. Gak bisa orang sembarangan mengaku Imam Mahdi. Ya, gak bisa. Kalau mengaku Dajjal, gak ada lah ya. Soalnya ini Dajjal. Biasanya kalau Dajjal gak ngaku dia. Yang biasa ngaku dia jadi Imam Mahdi, gitu kan. Itu yang sering ya Khofiddin. Akhirnya dia pun pulang, gak bawa hasil. Seminggu kemudian saya dengar, saya lihat dibaca di koran, ternyata mertuanya ditangkap. Imam Mahdi ditangkap polisi. Setelah yang berikutnya. Demikian ya Khofiddin, perhatikan. Perlu kita ketahui bahwasannya. Dari satu nabi ke nabi yang lain, itu bukan gak ada berita dari satu ke yang lain. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Dalam surat Qasas disebutkan. Dalam surat As-Saff disebutkan. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di Muhammad. Wahai bani Israil, aku adalah rasul yang ada pembenarannya dari Taurat. Musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. Ada pembenarannya, ada berita dari Taurat. Sudah? Kemudian wa mubashshiran bi rasulin, dan aku akan beri kabar gembira untuk kalian dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ya, bayangkan ya Khofiddin, ketika Nabi Isa itu berdakwah, itu sudah ada beritanya di Taurat. Ketika Rasulullah berdakwah, itu sudah ada beritanya di Taurat dan Injil. Begitu saja. Demikian juga Nabi Abi Isa, Imam Mahdi, itu sudah ada beritanya dari Rasulullah SAW. Sehingga orang gak sembarangan ngaku-ngaku. Sekarang ya Khofiddin, ingat kisah Nabi Musa. Kan ketika lahirnya, tahun lahirnya Nabi Musa, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Firaun? Membunuhi setiap anak laki-laki yang lahir. Kenapa? Takut. Kenapa? Karena menurut perkiraan mereka, dari kajian-kajian Bani Israel, itu pada tahun itu tahun yang akan lahirlah seorang anak yang akan mengalahkan Firaun. Jadi si Firaun mau gak mau, dia beriman juga. Akhirnya dengan cara itu, dia mencari mana anak-anak bayi yang lahir pada waktu itu dibunuh. Kenapa Nabi Harun selamat? Karena dia lahir tidak pada tahun yang diprediksi. Makanya dia sampai besar. Gak perlu dihanyut-hanyutkan seperti Nabi Musa. Demikian. Jadi Khofiddin, Nabi Musa itu sebelum hadir, sudah ada rekomendasi dari Nabi sebelumnya. Jadi bukan datang-datang begitu saja. Makanya kalau antum tiba-tiba ngaku jadi Nabi, kita tanya, Bapak siapa yang rekomendasi Nabi apa? Nabi mana? Nabi Yaso. Nabi mana yang merekomendasi Bapak? Begitu jadi pertanyaan Khofiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Kita juga Khofiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Sudah ada. Allah sudah memberi kita, menurunkan kepada kita Kitabullah. Yang kedua itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa taquluna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Enggak akan mungkin kalian itu kafir selama masih dibacakan kepada kalian Quran dan selama bersama kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak ada Rasulullah bersama kalian, masih ada hadis-hadisnya. Makanya salah satu tahatum apa Khofiddin mukjizat zaman, bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara. Beda dengan Taurat dan Injil. Mereka gak punya hadis. Padahal ada Nabi. Jadi kalau ditanya misalnya, mana sanadnya bahwasanya tanggal 25 itu adalah hari Natal, hari kebesaran. Sanadnya mereka. Coba tanya sanadnya. Kalau kita kan ada sanadnya. Ketika kita menyebutkan innamal a'malu binniyat, Rasulullah mengatakan sesungguhnya setiap amal disertai dengan niat. Mana sanadnya? Ini sampai Rasulullah mau. Tapi agama lain enggak punya. Itulah keistimewaan Islam. Makanya enggak bisa sembarangan ngomong tentang Islam. Kalau enggak pakai dasar. Ya. Kalau enggak pakai dasar, ikhwatiddin, kita bicara tentang Islam itu bisa menyimpang dan bisa sesat. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ini yang pertama. Yang kedua, annallaha ta'ala ittasara ala dzikri a'zam kay mudabbir kuffar muslimin. Yudabbiruhul kufarul muslimin wa huwa irada takfirihim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan bagaimana makarnya orang kafir yang intinya itu adalah ingin merusak kaum muslimin agar mereka kafir, murtad dari agama mereka. Tapi ketahuilah ikhwatiddin, selama seorang itu berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat dari makar-makarnya orang kufar. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, orang muslim ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, itu bukan dikarenakan orang kafirnya yang hebat. Bukan. Dikarenakan muslimnya yang jauh dari Islam. Muslimnya yang tidak lagi berpegang dengan agamanya. Itu sebabnya. Ya. Kalaupun ada proses kristenisasi dengan berbagai macam makar-makar, gimana cara merusak Islam, menumpahkan darah kaum muslimin, ikhwatiddin, ketahuilah itu bukan mereka yang kuat, tapi kitanya yang jauh dari agama kita. Itu sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti. Yang nyandar-nyandar mulai 7 watt ini berapa yang nyandang lebih 7 watt. Ada 7 watt, ada yang tinggal 10 watt. Saya masih 50 watt, alhamdulillah. Apa dalilnya ikhwatiddin? Perhatikan. Ya. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadalah ayat 21. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli. Allah telah menetapkan. Pasti, aku pasti akan menang, demikian juga Rasulku. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, aku dan Rasulku pasti menang ketika mereka berhadapan dengan orang-orang kafir. Ya jelas, yang dilawan Allah. Tak akan mungkin mereka menang. Kemudian ikhwatiddin, dalam hadis yang lain, dalam surat Shaffat, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, sungguh telah berlalu ketetapan kami terhadap hamba-hamba kami yang telah kami utus. Innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka pasti akan ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami pasti menang. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dalam surat Mumin Allah menyebutkan inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kami pasti menolong para utusan-utusan kami, artinya para rasul. Walladzina amanu fil hayati dunya, dan menolong orang-orang beriman ketika mereka di dunia. Wa yawma yaqumul ashhad, dan demikian juga nanti di hari akhirat. Perhatikan ikhwatiddin, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, aku pasti menang, Rasulku juga pasti menang. Dan di ayat yang terakhir ini Allah sebutkan, orang-orang yang mengikuti Rasulku juga pasti akan menang. Ini sudah keputusan mati dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa tukar-tukar. Ya, tidak bisa ditukar-tukar. Barang siapa yang mau menang, ikut rasulnya. Itu dia. Kaum muslimin ketika sekarang tidak dipandang sebagai apa-apa oleh orang-orang kafir. Dikarenakan apa? Ikhafiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Walaupun orang kafir itu menjadi negara adidaya. Walaupun orang-orang kafir tersebut memiliki kekuatan militer yang hebat. Walaupun mereka memiliki tentara yang besar dan gagah, ya, yang tangannya sebesar paha kita. Saking besarnya itu orang, kepalanya mungkin sebesar apa, enggak tahu. Dicoreng-coreng lagi kan begitu. Di-upload lagi di internet dan di televisi. Seram nampaknya. Ini COVID-19. Itu enggak ada apa-apanya. Dulu juga begitu. Tapi ternyata dulu kaum muslimin menang. Kenapa? Apakah dulu para sahabat itu besar-besar badannya? Apakah dulu para sahabat mereka punya teknologi canggih melawan orang kafir? Melawan dua negara adidaya Farsi dan Romawi? Enggak. Tapi dikarenakan mereka mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, pertama sekali kaum muslimin mengalami kekalahan. Karena apa? Perang apa? Perang Uhud. Yang belakang perang apa? Uhud. Masya Allah. Masih nyambung sinyalnya. Perang Uhud. Baik, apa penyebab kekalahannya? Tidak mengikuti apa? Tidak menurut? Ya sama aja. Mungkin karena lama Jepang ya. Mengikuti apa menurut ya? Ya sama aja. Ya. Apa wasiat Rasulullah? Tetap di atas jalan turun. Tetap di atas jalan turun. Lagi di tower apa gimana? Iya, Rasulullah berwasiat kepada si pemanah, ahli panah sekitar 50 orang. Kalian tetap jaga di sini, apapun yang terjadi. Karena Ikhwatiddin, kisahnya itu begini. Ini kita katakan Jabar Rumah. Jabar Rumah itu bukit tempat, disitulah berjaganya orang-orang apa namanya para ahli panah. Di sini ini Gunung Uhud. Nah, pertempuran terjadi di sini. Di sini kaum muslimin, dari sana orang kafir. Orang kafir sekitar 7 ribuan. Ya. Kaum muslimin sekitar 3 ribuan begitu. Udah. Fungsinya apa ini? Supaya pertama, ya, supaya menghalangi laju gerakan orang kafir yang pasukannya lebih banyak. Sekaligus agar menahan bergeraknya pasukan berkuda orang musyrik yang mungkin datang dari belakang. Demikian. Setelah, karena mereka awalnya di sini, kata Rasulullah, jangan kalian turun dari bukit Jabar Rumah ini. Apapun yang terjadi. Apapun terjadi. Pertempuran pertama dimenangi oleh kaum muslimin. Lari kucar-kacir orang musyrik. Yang melihat di atas ini melihat, wah banyak ghanimah. Harta rampasan berserak-serak. Karena kalau orang dulu, kalau perang itu, pedangnya tinggal, untanya tinggal. Pedangnya itu kadang-kadang pegangannya emas. Bukan kita, pedangnya kayu. Ya. Itu ghanimah. Karena mereka apa? Ijtihad mereka, dikira sudah menang. Dikira apa, Dek? Dikira apa? Dikira apa tadi? Dikira sudah? Sudahkah? Iya. Dikira sudah menang. Nah, dengan demikian nanti hilang ngantuknya. Enggak percaya ngantuk lah. Itu resepnya yang hilangkan ngantuk. Hilangkan ngantuknya kan? Ya. Dikira sudah menang, akhirnya mereka turun. Tinggal beberapa orang. Khalid bin Walid yang memimpin tentara berkuda melihat bukit kosong, hanya beberapa orang. Akhirnya mereka balik dan menyerang beberapa orang ini Ya. Selisahnya ikhwatiddin, kaum muslimin sudah maju. Mereka serang dari belakang. Kaum muslimin kan sibuk ngambil harta rampasan. Serang dari belakang. Melihat kaum muslimin diserang dari belakang, yang tadinya pasukan jalan kaki yang dipimpin oleh Abu Sufyan, melihat, wah, diserang dari belakang. Akhirnya mereka yang tadinya lari, balik, menyerang. Terjepitlah kaum muslimin dari depan dan dari belakang. Larilah Rasulullah ke Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu di sampingnya. Larilah Rasulullah ke Gunung Uhud. Di situ Rasulullah masuk terjerembab dalam masuk patah giginya. Itu apa peristiwanya? Karena apa? Karena enggak mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dijadikan pelajaran oleh para sahabat. Semenjak itu tak pernah sekalipun pasukan kaum muslimin kalah. Ini jadi pelajaran. Hanya pernah setelah itu sekali. Setelah penaklukan kota Mekah. Itu yaitu perang Hunain. Waktu itu kan kaum muslimin wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu banyak melihat banyak orang-orang masuk Islam. Waktu itu yang bergabung dengan pasukan kaum muslimin itu banyak orang-orang baru masuk Islam. Akhirnya apa? Mereka merasa kita ramai. Orang kufar waktu itu memang lebih sedikit pasukannya dibandingkan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin ramai waktu itu sekitar 13.000 lebih. Mereka sedikit. Ah, menang. Kenapa? Kita ramai masalahnya. Sedang sedikit aja kita menang, gimana ramai? Nah, begitu. Ternyata ikhwatiddin, pasukan kaum muslimin kalah. Karena apa? Mereka bangga dengan ramainya. Jadi sebenarnya ikhwatiddin, pasukan kaum muslimin itu menang. Intinya sebenarnya bukan dikarenakan hebatnya mereka. Bukan dikarenakan pandainya mereka berperang. Bukan itu intinya. Tapi dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mau menolong. Ketika dia merasa bangga dengan banyaknya pasukan, Allah gak tolong. Kalah pada waktu itu. Kucar kacir pasukan kaum muslimin hanya tinggal beberapa ratus saja para sahabat. Inilah yang memenangkan perang Hunain. Bayangkan ikhwatiddin. Ternyata yang banyak itu tidak ada gunanya sama sekali dalam pasukan. Tidak membawa kemenangan, tidak membawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tandanya bahwasanya menangnya kaum muslimin itu kalau mereka kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Idza tabaytum bil ain. Kalau kalian masih berjual beli dengan cara riba. Wattaba'tum adnabal baqar. Kalian masih saja mengikuti ekor-ekor sapi. Artinya apa? Sibuk dengan ternak. Agama sudah enggak pedulikan lagi. Kemudian waraditum bizar. Kalian sibuk dengan perkebunan. Wataraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullah. Maka Allah akan menghinakan kalian. La yanzi'u ankum. Allah tidak ambil, tidak angkat. Tidak angkat kehinaan tersebut dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikumul ula. Sampai kalian kembali ke agama kalian yang pertama. Maksudnya yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwatiddin. Jadi sebenarnya, ya, kalau kita melihat pasukan orang kafir, ngeri, serem. Belum lagi pesawat-pesawatnya, belum lagi rudal-rudalnya. Dia pakai dasi perangnya. Kita pakai bambu runcing. Pencet, tung, kena. Pencet, tung, kena. Sementara kita bidik. Yang kena sampingnya. Apalagi sekarang sudah pada sibuk main panah kan gitu. Panah. Ya. Ikhwatiddin azzallahu wa iyyakum. Kalau kita lawan mereka dengan dunia, kalah. Kalah. Karena yang kita harapkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia berperang bersama pasukannya. Apa kata Umar bin Khattab? Kepada komandan pasukan itu saat dari dua kos. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan demikian juga pasukanmu bertakwa kepada Allah. Jangan kalian sama dengan pasukan orang kafir. Kalau kalian berbuat maksiat, berarti kalian kalah dengan orang kafir. Kenapa? Karena jumlah mereka lebih besar ketimbang jumlah kalian. Persenjataan mereka lebih hebat ketimbang persenjataan kalian. Jadi apa yang kalian banggakan? Pasti kalah. Ya kan? Mana ini yang sandar-sandar di apa? Ya kan? Pasti kalah kan? Enggak kalah. Pasti menang lah. Iya kan? Berarti kalah teman-teman tadi. Seri, ada apa seri ya? Baik. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi itulah sebenarnya inti, ya. Itu inti kemenangan kaum muslimin. Kekuatan dasar mereka adalah kembalinya mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari awal tadi sesi pertama kita tekankan bahwasanya jihad itu ada dua, bil ilmi wal burhan. Yang kedua yaitu bisinan, dengan ilmu dan burhan. Yang kedua dengan senjata. Tidak akan mungkin kita bisa menang dengan senjata kalau tanpa ilmu. Sementara ilmu itulah yang dasarnya Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita punya ilmu, diamalkan. Ini dia. Sudah. Itulah yang mengantar kita pada jihad. Sekarang sholat saja enggak. Jihad bismillah. Dari mana datangnya ikhwatiddin? Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karena itu kita banyak ilmu. Sebagaimana para sahabat juga demikian ikhwatiddin. Kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaiki akidah kita. Kita perbaiki ibadah kita. Kita bersihkan segala akidah kita dari perbuatan syirik. Kita bersihkan dari khurafat, kita bersihkan dari berbagai macam kebidahan-kebidahan. Itu hanya bisa dengan cara ilmu, yaitu Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Qasas ayat 35. Al-Qasas ayat 35. Mendengar tuh. Enggak ada, alhamdulillah. Qasas ayat berapa yang belakang? Iya. Iya, daripada kita ngomongnya banyak, buat diam semua, kalian khusyuk berarti. Mendingan dikit tak masuk. Ikhwatiddin, Allah menyebutkan antuma wa man ittaba'akuma ghalibun. Kalian berdua dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Kalian berdua yang dimaksudkan adalah Musa dan Harun. Antuma wahai Musa dan Harun dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, humul ghalibun, pasti mereka menang. Baik. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 55, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Ketika berkata Allah kepada Isa, ya Isa, sungguhnya aku wafatkan kamu dan aku angkat engkau kepadaku dan mensucikan kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu dan mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru yawmal qiyamah. Dan kami jadikan orang-orang yang mengikuti engkau wahai Isa tetap menang berada di atas orang kafir. Dan kami jadikan orang-orang yang mengikuti engkau ya Isa tetap menang berada di atas orang kafir. Kita lihat bagaimana kata Ibnu Qayyim. Falamma kana linasara nasibun ma min ittibaihi kanu fawqa al-yahud ila yaumil qiyamah. Ketika orang Nasrani diberikan bahagian di mana mereka akan tetap berada, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa tetap berada menang melawan orang-orang Yahud hingga hari kiamat. Walamma kana al-muslimun atba'un lahu minan nasara kanu fawqan nasara ila al-qiyamah. Demikian juga muslim. Selama mereka mengikuti rasul mereka yaitu Rasulullah SAW, pasti mereka menang melawan orang Nasrani. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, berkata Ibnu Taimiyah, "Wa li hadha kullu man kana muttabi'an lirrasul kana Allah ma'ahu bi hasbi hadha ittiba'." Oleh karena itu, seorang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah akan bersama dia sesuai dengan sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasulullah. kalau sudah Allah bersama orang muslim, bersama orang mukmin, pasti mendapat pertolongan. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah engkau, cukuplah Allah untuk engkau, dan juga cukuplah Allah untuk orang-orang mukmin. Berarti bersamanya Allah dengan orang-orang mukmin, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tergantung dengan sejauh mana orang-orang mukmin itu melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana? Sejauh mana? Ya, enggak usah aku belakang, maksudnya aja. Sejauh mana tadi? Iya. Dan jangan lagi khusyuk. Tapi saya khawatir nanti khusyuknya itu menghilangkan sinyal. Tadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah kekuatan kaum muslimin. Ya. Itulah inti daripada kekuatan muslimin, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya permasalahannya khafidin rahimanallahu wa iyyakum, semua orang juga menyatakan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berhadapan dengan seorang dia, dia katanya dasarnya sunnah Rasulullah juga. Seperti Ahmadiyah itu kan mengakui adanya Rasul setelah Rasulullah SAW. Sementara kaum muslimin mengatakan bahwasanya Rasul terakhir dia Muhammad. Mereka katakan tidak. Yang terakhir bukan Muhammad. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Apa dasar mereka? Ada. Jadi bukan gak ada ikhwatiddin. Apa dasarnya? Dasarnya ikhwatiddin. Pertama, mereka katakan, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataban nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian, tapi dia itu adalah utusan Allah dan untuk dan nabi yang terakhir. Kan itu kalau yang kita artikan. Wa khataban nabiyyin, mereka artikan cincin-cincin yang para nabi. Memang khatam itu dua artinya. Khatam bisa artinya penghabisan, cincin juga artinya khatam. Itu ikhwatiddin. Ya. Kemudian mereka berdalilkan dengan hadis sahih Bukhari. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada waktu Salman Al-Farsi. Abu Dzar atau Salman Al-Farsi, "Ya Salman, apabila iman sudah melambung ke langit, maka engkau yang akan mengambilnya kembali." Dia katakan, inilah Salman kakeknya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi apapun masalahnya, ya, masalahnya semuanya juga berdasarkan katanya Quran dan sunnah Rasulullah. Mana ada orang mengatakan bahwasanya, kalau saya Pak Ustadz, kami hanya Quran saja, hadis nggak pakai. Kira-kira apa tanggapan orang? Ini jelas sesatnya kan begitu. Semua juga begitu. Atau kalau saya Ustaz, saya hadis saja. Kalau Quran sepertinya kurang. Kurang serap saya dengan Quran. Pasti orang mengatakan ini sesat ini pasti. Semua juga mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Harus ada satu hal yang ketiga. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat dan para salafus saleh terdahulu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya kita harus tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Ya. Kita harus tahu keutamaan para sahabat. Sejarah juga. Ya, sejarah. Ini kalau enggak pakai sejarah ngantuk atau betul. Karena memang ini pembahasan berat sebenarnya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah itu semua murtad. Murtad semua. Kemudian sementara beberapa waktu sebelum Rasulullah wafat, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk memerangi orang Romawi. Ya. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum, ketika pasukan ini sampai di daerah yang bernama di Khashabin, wafatlah Rasulullah. Jadi di sedang perjalanan, pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan muda yaitu Usamah bin Zaid. Siapa yang belakang? pemimpin pasukannya yang pakai kacamata, pimpinan masa, usaha bisa. Usaha bisa. Masih matching dia. Sinyalnya masih. Frekuensi kita masih sama. Usaha bisa. Jadi Khabib Din, ini kan pasukan besar yang dikirim Rasulullah. Masalahnya, Rasulullah wafat, diangkat Abu Bakar, orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah, ya, itu ada keinginan untuk murtad. Sehingga para sahabat mengatakan kepada Abu Bakar, pulangkan ini pasukan. Karena Madinah itu diambang bahaya. Terancam dengan orang-orang Arab yang akan murtad. Kita perangin orang jauh. Sementara sebagai ibu kota Islam diserang orang, apa gunanya kan? Pulangkan ini pasukan. Masuk akal kan? Dan para sahabat juga seperti itu, pulangkan, termasuk Umar bin Khattab, pulangkan ini bahaya. Pasukan kita di Madinah sedikit, tinggal sedikit. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Walladzi la ilaha illa ghayr. Demi zat yang tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya dia. Lau jaratil kilabu bi arjuli azwaji Rasulullah SAW, maradattu jaisan wajjahahu Rasulullah SAW. Seandainya anjing-anjing berkeliaran di kaki-kaki istri Rasulullah SAW, saking banyaknya kerusakan, ya, maka aku tidak akan pernah mengembalikan, menarik pasukan yang sudah dikirim Rasulullah. Ini masalahnya mengirim Rasulullah, bukan siapa-siapa. Ini keputusan Rasulullah. Jadi aku tidak punya hak untuk menarik kembali pasukan yang sudah diurus Rasulullah. Seandainya anjing-anjing itu sampai berkeliaran di kaki-kaki istri Rasulullah, maka aku tidak akan pernah sekalipun untuk menarik kembali pasukan yang Rasulullah yang sudah kirim, bukan siapa-siapa. Rasulullah kan, apa namanya, sabda Rasulullah itu, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُحَىٰ. Beliau tidak berucap kecuali merupakan ini merupakan wahyu, bukan hawa nafsu. Masalahnya ini yang mengutus ada Rasulullah. Masa aku yang menarik kembali? Enggak, tidak ada. Kemudian, wala halaltu liwa aqadahu Rasulullah. Aku tidak akan pernah menurunkan kembali panji peperangan yang sudah dikibarkan oleh Rasulullah. Wajah Usama. Maka tetap pasukan Usama bin Zaid menuju ke Romawi, merangi orang Romawi. Kemudian faja'ala yamuru biqabilin yuriduna irtidad illa qalu laula anna li haula quwwa ma kharaja mithla hadha haula min indihim. Maka orang-orang Arab yang tadi mau murtad, yang bilang nanti aja kalau kita mau serang. Tengok dulu. Ya, tengok nih pasukan. Kalau seandainya karena mereka enggak punya kekuatan lah, makanya pasukan ini enggak ditarik mundur. Gitu cara mereka berpikir. Seandainya pasukan ditarik mundur, tandanya kan Madinah dalam keadaan lemah. Ini ternyata tidak ditarik pasukan. Tandanya di Madinah masih kuat. Itu asumsi mereka. Kemudian walakin nadahu. Kita lihat saja. Hatta laqurum. Sampai mereka nanti apa namanya memerangi Rum. Artinya kita lihat bagaimana kesudahan hasil mereka memerangi Rum. Ya. Kalau mereka kalah, nah, kita hajar ini Madinah. Itulah kira-kira. Jadi mereka pun siap-siap ini. Falaqahum fahazamuhum wa qataluhum wa raja'u salimin. Ternyata menang pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid memerangi Romawi. Dan mereka pulang membawa kemenangan. Ya, selamat. Fathabatu ala islamihim. Akhirnya orang-orang Arab yang tadinya kepingin murtad, gak jadi. Gak jadi. Coba perhatikan di Khabib Din. Perhatikan di sini, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an tetap berpegang di atas sunnah Rasulullah dan lihat hasilnya. Padahal para sahabat lainnya sudah protes. Gimana kita ini? Kita lemah ini. Kita perang yang jauh, yang di sini bagaimana? Tapi masalahnya, ini adalah ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu alarm apa ya? Alarm sudah selesai waktu. Iya. Iya. Jadi ini kan Khabib Din. rahimanallahu ya. Lihat bagaimana efek berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW yang menyebabkan pasukan kaum muslimin menang. Ada yang menang bertempur, ada yang menang begitu saja. Akhirnya orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah gak jadi murtad. Kembali tetap keislaman mereka. Padahal tadinya sudah kepingin murtad. Dan kita lihat bagaimana Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW, berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan, bagaimana sahabat-sahabat dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Aku lukau lihada wa astaghfirullah alaikum. Mulai salam muslimin, inna wa lakum rahim. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah Ustaz Hasan. Ada nggak yang nggak kelihatan dari ngantuk tapi nggak kelihatan?